Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Matawalli Syarawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini, kajian kita pada hari-hari sebelumnya itu akan mampu memberikan pemahaman baru terhadap kita sehingga akhirnya terwujud di dalam tindakan, perbuatan serta ucapan kita yang dapat jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya insyaallah. Baiklah, pada hari ini kita sudah memasuki ayat 39 dari surat Hud surat ke-11 dari Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Para pendengar yang berbahagia, pembahasan kita pada hari ini merupakan kelanjutan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah paparkan di dalam surat Hud ini. Beberapa surat terdahulu kita sudah memulai penjelasan tentang bagaimana usaha-usaha Nabi Nuh alaihissalam memberikan dakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menjalankan segala aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kebaikan diri mereka. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan bahwa ternyata masih banyak di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dan tidak mau mengikuti ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di dalam ayat 39 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Nuh memberikan satu penjelasan sekaligus merupakan ancaman kepada kaumnya terhadap sikap mereka yang ingkar dan tidak mau menerima ajaran dakwah yang dia sampaikan. Nabi Nuh mengatakan fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab dan siapa yang akan mendapatkan azab yang kekal. Menarik di dalam ayat ini bahwa ayat ini merupakan penjelasan Nabi Nuh kepada kaumnya yang berisi informasi tetapi sifatnya mengancam, bahwa sikap mereka yang ingkar itu tidak akan lepas daripada hukuman. Fasawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, kelak kebenaran itu akan tampak, kelak kamu akan dapat melihat sendiri, merasakan sendiri daripada akibat perbuatan yang kamu lakukan. Syekh Muhammad Matawalli Syarawi memberikan penjelasan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi fasaufa yang artinya adalah akan ini untuk menunjukkan bahwa ada jarak waktu atau senggang waktu yang cukup jauh antara ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal bahtera yang besar sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepadanya sehingga akhirnya datangnya azab berupa banjir bandang, banjir besar disertai dengan topan yang sangat dahsyat dan menakutkan di antara keduanya. Jadi makanya dipakai kata-kata sawfa di sini, sebagaimana juga di dalam penjelasan terdahulu sudah digambarkan bahwa kata sawfa itu biasanya menunjukkan sesuatu yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang atau jarak yang cukup jauh daripada ketika ucapan-ucapan itu dikeluarkan dengan dampak atau akibat yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan memang terbukti bahwa ternyata selama Nabi Nuh membuat kapal dan ketika kapal itu telah siap, barulah kemudian terjadinya banjir bandang dan jatuhnya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaumnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Al-Mukarram kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini ingin saya jelaskan sedikit tentang pengertian secara bahasa sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pertama dengan firman Allah fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun mukim. Pertama kata saufa, kalau kita artikan memang artinya akan, tapi di sini akannya kita dengan akannya Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbeda maknanya. Artinya apa? Artinya ketika Allah berfirman fasaufa itu adalah mengandung makna tahdid. Tahdid itu adalah ultimatum, ancaman. Bagi siapa? Yaitu mayatihi man di sini adalah yang berhubungan dengan yang Allah akan berikan azab itu. Dan orang-orang yang diberikan azab itu kata Allah, mereka akan mengetahuinya nanti. Karena dibahasakan sini, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan itu. Artinya apa? Artinya tidak payah kita mencari, tidak payah kita menerka, tidak payah kita menebak. Cuman hanya saja waktunya datang azab itu kita belum tahu pasti. Tapi kita sudah merasakan, jangan-jangan dengan perbuatan orang seperti ini, jangan-jangan dia terus berkecimpung dengan maksiat, sudah dinasihati, sudah berulang kali begitu juga, atau bertobat dia, tapi setelah sebulan, dua bulan kembali lagi, bertobat lagi. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengatakan may yakhzihi azabu yakhzihi, di sini adalah azab yang menghinakan mereka. Kenapa dikatakan menghinakan? Karena mereka dulu merasakan pekerjaan mereka yang tidak diridhoi oleh Allah itu adalah yang sangat membanggakan diri mereka. Tapi ketika nanti hari kiamat kelak nanti, justru mereka akan mendapatkan azab yang mana azab itu dapat menghinakan diri mereka, disebabkan karena mereka berbangga diri ketika hidup di dunia. Maka ketika Allah mengatakan wa yahillu alaihi, yahillu itu artinya adalah yajibu wa yanzilu bihi, artinya yajibu wajib bagi dia itu akan tertimpa azab, yanzilu akan turun kepadanya. Apa itu azabun mukim? Mukim di sini kalau bahasa kita, mukim di sini adalah orang yang tetap. Maka dikatakan orang yang tetap di sini di neraka atau dia akan mendapatkan azab terus di dunia. Maka dikatakan azabun mukim di sini yang dimaksudkan sebagian ahli mufasir mengatakan bahwasanya azabun mukim ini adalah di akhirat kelak. Maka inilah yang sangat mengerikan kepada kita. Kalau kita istilahnya berdomisili, bermukim di wilayah ini atau di kecamatan ini, itu sudah biasa. Tapi kalau sudah menjadi pemukiman untuk ahli neraka, itulah na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ayat ini sebetulnya kita harus melangkah lebih maju ke depan untuk merasakan kebanggaan bahwasanya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan peringatan demi dengan salah satunya ayat surah Hud ayat 39 ini. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat menjaga diri kita dengan Allah selalu berfirman. Kenapa? Karena firman Allah ketika Allah mengatakan fasaufa ta'lamun bukan saja berlaku untuk yang dahulu, tapi untuk yang sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi. Ada satu kesimpulan yang memberikan pemahaman baru bagi saya yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa azabu yukhzihi itu diartikan bahwa azab itu bukan hanya nanti di akhirat saja, akan tetapi seseorang akan merasakan azab, kesengsaraan ketika dia melakukan tindakan-tindakan tidak baik. Dia akan merasakan kesengsaraan itu selama dia masih hidup di dunia. Ini menarik untuk kita kaji, karena ada orang-orang yang masih berpikiran, coba lihat itu, dia orang kaya, hartanya itu diperoleh dari jalan korupsi atau jalan-jalan yang tidak baik dengan cara-cara yang haram, tapi ternyata hidupnya tenang-tenang saja, merasakan kenikmatan dan kemewahan. Satu hal yang harus kita yakini benar dan kita pahami dengan baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dan akan memberikan dampak keburukan bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkannya. Dan secara fitrah, kita semua mengetahui bahwa yang namanya kebaikan itu akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan kejahatan itu akan bertolak belakang, akan sangat bertentangan di dalam jiwa dan sanubari manusia, baik bagi si pelaku maupun bagi orang-orang yang melihat ketidakbaikan itu. Artinya apa? Jangan dipikir orang-orang yang hidup di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa, walaupun dia kaya, walaupun punya jabatan yang tinggi, orang seperti itu hidup dalam keadaan nikmat. Tidak. Dari hati kecilnya saja sudah ada pertentangan yang hebat di dalam dirinya antara bisikan-bisikan kebaikan dengan tindakan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, orang yang seperti ini akan mudah sekali labil jiwanya, akan mudah sekali mengalami goncangan dan gangguan kejiwaan. Itu dari segi kejiwaan. Yang kedua, siapapun tidak akan suka melihat yang namanya tindakan kejahatan. Orang-orang yang hidupnya di dalam kemaksiatan dan dosa itu pasti akan dijauhi oleh orang lain. Tidak akan ada yang berani mendekat. Dan ini adalah merupakan satu penghinaan di dalam kehidupannya, satu pengucilan secara tidak langsung, kehinaan bagi kehidupannya, walaupun mungkin secara lahiriah dia tampak kaya, mobilnya banyak, pangkatnya tinggi dan sebagainya, tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya hidup orang tersebut tidak berada di dalam kenikmatan. Dan pasti hari-harinya itu akan dilalui dengan rasa ketakutan. Karena apa? Takut karena takut nanti orang masuk ke rumahnya mengambil harta, takut anaknya diculik dan sebagainya. Jadi ini perbedaan antara orang-orang yang melakukan kebaikan dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan keburukan. Pasti azabu ya'tihi azabu yukhzihi, akan datang azab di dalam kehidupan seorang anak manusia. Tidak mesti harus menunggu nanti sampai di hari akhirat, karena itu sudah hal yang pasti Allah tetapkan buat dirinya. Akan tetapi selama dia menjalani kehidupan di dunia, dia tidak akan merasa tenang dan tidak akan merasa bahagia dengan segala tindakan dan perilaku yang dilakukannya. Dan memang sejarah juga mencatat bahwa kalau pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ternyata kaumnya yang ingkar, hidup mereka itu hari-harinya merasa tidak tenang melihat ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang berusaha menyakitkan Nabi Nuh alaihissalam, tapi ternyata Allah masih tetap melindungi Nabi Nuh beserta pengikut-pengikut yang setia kepadanya, sehingga akhirnya jelas dan tampaklah siapa yang selamat dari banjir itu dan siapa yang merasakan kerugian dengan tenggelam dan nanti pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Pada intinya adalah mari kita coba untuk kembali meyakini dengan kuat dan dengan keyakinan yang begitu kokoh bahwa kebaikan itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.